Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله wa kharul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adana Allah wa iyyakum minha ikhwani fiddin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah insyaallah pada kesempatan khutbah Jumat kali ini khatib ingin menyampaikan khutbah dengan tema Fadlul Asyril Awal min Dzulhijjah, keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita berada di bulan dan hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Jumat dan juga bulan Dzulhijjah. Ketahuilah wahai saudaraku kaum muslimin bahwa di dalam bulan Dzulhijjah terutama 10 hari pertamanya itu terdapat keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan yang ada pada bulan tersebut terkhusus 10 hari awal bulan Dzulhijjah yaitu amalan-amalan soleh secara umum dicintai bahkan amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan yang dikerjakan di bulan-bulan yang lain. Disebutkan dalam hadis Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Ma min ayyam, tidak ada suatu hari al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Yang amalan soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala jihad fisabilillah tidak juga sebanding dengan jihad fisabilillah?" Qala, "Wala jihad fisabilillah, tidak juga meskipun jihad fisabilillah." Subhanallah. Kemudian kata beliau, "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali tsumma lam yarji' min dzalika syai'," kecuali laki-laki yang keluar ke jihad fisabilillah dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak ada yang kembali dari jiwa dan hartanya, yakni terbunuh di medan perang. Hadis riwayat Bukhari. Juga tak lain karena di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terdapat di situ hari Arafah, yaitu di mana jamaah haji wukuf di padang Arafah yang bertepatan dengan tanggal 9 bulan Dzulhijjah, yakni satu hari sebelum hari raya Idul Adha. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalul ayami yaumu Arafah." Hadis rawahu Ibnu Hibban. Seutama-utamanya hari, semulia-mulianya hari adalah hari Arafah. 6. Yang mana pada hari Arafah tersebut dianjurkan, disunnahkan untuk kaum muslimin yang tidak sedang berhaji berpuasa. Berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Yang mana keutamaan puasa hari Arafah tersebut adalah menghapus dosa 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Subhanallah, 1 hari puasa tetapi keutamaannya menghapus dosa yang tahun lalu dan tahun yang akan datang. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah." Puasa di hari Arafah, "Ahtasibu 'ala Allah." Aku menganggapnya di sisi Allah, "Ayukaffiras sanah allati qablah." Akan menghapus dosa 1 tahun yang lalu, "Wasanatu lati ba'dahu." Dan 1 tahun yang akan datang. Hadis rawahu Muslim. Oleh karena itu, wahai saudaraku kaum muslimin, hendaknya kita memanfaatkan waktu tersebut untuk berpuasa dan beramal soleh. Karena beramal soleh di hari-hari tersebut akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam satu tafsir Fathul Bari, ya, syarah Sahih Bukhari, bahwa amalan 10 hari dari pertama bulan Zulhijjah lebih utama dari keutamaan beramal pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Disebutkan bahwa amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama Syahrul Zulhijjah, bulan Zulhijjah, lebih utama dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah bahwa mayoritas usia atau umur umat Nabi Muhammad SAW tidaklah panjang. Sebagaimana nabinya, Nabi Muhammad ketika meninggal berusia 63 tahun. 6. Sehingga dengan sedikitnya umur, kesempatan beramal pun sedikit. Oleh karena itu sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya kepada umat Nabi Muhammad, banyak dari hari-hari dan momen-momen tertentu yang pahala dilipat gandakan. Dan juga dapat menghapuskan dosa-dosa hanya dengan 1 atau 2 amalan. Inilah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan jika dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad, umur mereka ratusan tahun, bahkan ada yang sampai ribuan tahun. Disebutkan dalam suatu riwayat, terjadi pada Bani Israel. Seorang wanita datang kepada Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan menangis. Ditanya, apa yang menyebabkanmu menangis? Wanita tersebut berkata, anakku meninggal di usia yang masih sangat muda. Ditanya oleh Nabi Musa, berapa usia anakmu ketika meninggal? 250 tahun. Subhanallah, 250 tahun dibilang masih muda. Apa kata Nabi Musa? Ketahuilah bahwa nanti umat akhir zaman, umatnya saudaraku Muhammad, ya, itu tidak, atau kebanyakan, tidak lebih dari 100 tahun. Terkaget wanita tersebut. Apa yang dia katakan? Demi Allah, seandainya aku hidup di hari tersebut, aku akan gunakan seluruh usiaku untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita berpikir bahwa kehidupan yang abadi, kehidupan yang panjang, kehidupan yang akan tidak berakhir untuk selamanya adalah hari akhirat. Maka hendaknya kita memanfaatkan hidup kita yang sedikit ini, umur kita yang pendek ini untuk banyak beramal soleh. Ya, barakallahu fikum, demi menghadapi hari yang di situ tidak ada lagi penghabisan, yakni hari akhirat, terakhir. Tidak ada lagi kehidupan setelah kehidupan hari akhirat. Maka dari itu dikatakan hari akhirat, karena memang hari terakhir, tidak ada lagi hari setelah hari akhirat. Kaum muslimin rahimahi rahimani wa rahimakumullah, maka sekali lagi khatib sampaikan, manfaatkan, gunakan sisa umur kita yang sedikit ini untuk banyak beramal soleh. Terutama pada hari-hari yang di situ amalan soleh pahalanya dilipat gandakan. Nah, kemudian sekarang kita ada di hari kelima bulan Zulhijjah. Berarti kalau 10 hari terakhir masih ada 5 hari lagi. Maka gunakan kesempatan ini untuk banyak beramal soleh. Nah, barakallahu fikum. Banyak amalan-amalan soleh diantaranya adalah berzikir. Yaitu dengan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus basahi lidah kita dengan zikir kepada Allah. Barakallahu fikum. Karena ini meskipun kalimatnya pendek, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, kalimatnya pendek. Tetapi kalau ditimbang dengan seluruh isi bumi, dengan dunia dan isinya, lebih berat kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Nah, maka jangan sia-siakan waktu yang sedikit ini, ya, untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian perbanyak juga membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. di dalamnya terdapat keutamaan yang besar. Satu huruf yang kita baca akan dibalas dengan 10 pahala. Bayangkan, kalau kita membaca Al-Fatihah dengan ikhlas, sudah berapa huruf? Al-Fatihah kalau kita hitung mungkin sekitar 120 sampai 130 huruf. Dikalikan 10, sudah berapa? Baca Al-Fatihah saja keutamanya sudah lebih daripada ribuan kebaikan. Maka barakallahu fikum, kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalihah. Satu kebaikan ini, satu pahala ini, dilipat gandakan lagi menjadi 10 kebaikan. Kata beliau, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis rawahu at-Tirmizi. Nah, mungkin ya, kita sering mengucapkan pedoman kita, pedoman hidup kita, pegangan hidup kita adalah Al-Quran. Tapi mungkin ada di antara kita yang setiap harinya atau mungkin tidak pernah membaca Al-Qurannya. Maka barakallahu fikum, Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah, ucapan zat yang menciptakan langit dan bumi. Maka orang yang membacanya adalah seperti orang yang mengucapkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, berpuasa. Ya, terutama pada hari Arafah. Adapun hari-hari pertama maka hukumnya sunnah ya secara keumuman. Ya. Yang mana pahala puasa sunnah biasa saja kata Rasulullah, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Hadis rawahu Muslim. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Satu hari puasa dijauhkan wajahnya daripada neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis rawahu Muslim. Kemudian juga hendaknya kita banyak ya berzikir, bertaubat serta meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha cemburu. Allah cemburu dan Allah cemburu ya kepada seorang hamba yang melakukan keharaman. Marah. Innallaha yaghur. Allah itu cemburu. Wa ghairatullah dan kecemburuan Allah ayat yal mar'u ma haramallahu alaihi kepada seorang yang mendatangkan atau melakukan apa yang Allah haramkan. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Kemudian keutamaan yang sangat besar adalah berkorban di hari raya, yakni dengan menyembelih sapi ataupun kambing ataupun unta. Nah, barakallahu fikum, dan itu adalah seutama-utamanya sedekah. Meskipun seseorang bersedekah dengan uang atau dengan harta yang lebih banyak daripada kurban, maka pahala kurban lebih besar pahalanya di sisi Allah, meskipun orang tersebut berinfak lebih besar atau lebih banyak daripada harga sapi atau harga kambing yang dia kurbankan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, ada sedikit catatan terkhusus bagi jamaah yang hendak berkurban. Ada jamaah yang hendak berkurban. Ada larangan bagi orang yang hendak berkurban, yaitu tidak boleh mencukur rambut, baik rambut kepala ataupun rambut ya kumis ataupun rambut kemaluan. Juga terlarang orang yang mau berkurban memotong kukunya, baik kuku tangan ataupun kuku kaki, sampai dia menyembelih sembelihannya. Kapan seseorang tidak boleh melakukan ini? Ketika sudah masuk hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yakni dari setelah waktu maghrib, dari sejak waktu maghrib pada bulan akhir Dzulqa'dah. Ya, jadi satu hari ketika pertama kali masuk bulan Dzulhijjah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalatil asru," kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, "wa arada ahadukum ayudahi," dan salah seorang dari kalian mau berudhiyah, mau berkurban,